apakahku di dalam hati mendengar pengakuanmu bahwa diriku adalah hidupmu, bahwa diriku segalanya bagimu. Terharu aku di dalam hati mendengar pengakuanmu bahwa kau sangat membutuhkanku, bahwa kau sangat mencintaiku. Bila kau peluk diriku dan kau bisikan semua.